Kadang aku bingung, kadang aku susah, kadang aku gundah mengartikan cinta. Apa itu cinta? Apa arti cinta? Karena cinta bisa membuat aku gila. Tapi tanpa cinta aku tak bahagia. Hidup tanpa cinta tak ada gunanya. Juga karena cinta ku bertambah dosa. Cinta memang gila, cinta itu buruk.